بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita ngaturaken puja-puji pangalembono raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang maksih kepareng maringi dumateng kita sedaya kanikmatan ingkang kathah rupi kesarasan, keimanan, keislaman wekdal ingkang longgar. Satemah wonten kalodhangan dalu punika kita sedaya dipun gampilaken dening Allah saged sesarengan nyimak nggih pengaosan utawi waosan kitab Al-Jadi syarah kitab Tauhid kados dene ingkang sampun lumampah saben dinten setu malam ngat nggih tabuh kirang langung jam 8 ananging niki wau nembe wonten sekedhik. Nggih masalah pramila saking menika ora ditelat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita badhe lajengaken malih waosan kitab Al-Jadid sampun dumugi kaca 89. Ngancik bab ingkang enggal nggih babu majaa fir ruqa wat tamaim. Bab nggih ingkang nerangake jlentrehake perkara-perkara ingkang dumugi wonten saklebetipun ar-ruqa utawi ruqyah utawi japa mantra wa tamaim lan tamimah utawi jimat. Dados sebab menika badhe njlentrehaken kagem kula panjenengan sedaya hukumipun syariat babakan ngamalake japa mantra semanten ugi napa niki jimat nggih. Dibun sebat wonten mriki ai majaa fir ruqa wa tamaim perkara-perkara ingkang teka ana sak jroning japa mantra lan jimat minan nahyi rupa awisan wa ma warada anis salafi fi dzalik nggih lan perkawis-perkawis ingkang wonten sambung rapetipun kalian jimat semanten ugi japa mantra saking keteranganipun para ulama ussalaf. Wa fi sahih lan dipun sebat wonten kitab sahih. Fi sahihaini wonten kitab sahih Bukhari lan Muslim an Abi Bashirin Al-Ansari saking sahabat Abu Bashir Al-Ansari. Sahabat Abu Bashir Al-Ansari menika kondang misuwur nggih. Para ulama, para penguding ilmu kaum muslimin niku mangertose sahabat niku asmanipun Abu Bashir Al-Ansari. Ananging sejatosipun Abu Bashir Al-Ansari menika setunggalipun kunyah. Kunyah. Ananging kondange nggih ngagem kunyah niku Abu Bashir Al-Ansari. Ewan dene asmanipun ingkang sejati Abu Bashir Al-Ansari qila ismuhu nika perangan ulama dawuh asmanipun Qais bin Ubaid. Tetes wonten setunggal sahabat Nabi asmanipun Qais bin Ubaid ananging asma ingkang aslinipun menika kirang dipun kenal kaum muslimin mangertosipun Abu Bashir Al-Ansari. Saking sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu mugi Allah tansah paring ridha kagem piyambakipun annahu bilih piyambakipun menika kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku nate sesarengan kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi wonten saklebetipun utawi saperanganipun safari Nabi. Abu Bashir Al-Ansari niki asring derek Nabi tindak safar. Safar niku maknanipun lelungan adoh. Lelungan adoh tujuane napa jihad, napa tujuane dakwah, napa tujuan sanesipun ingkang sae. Ba'arsala rasulan, nggih saben-saben safar nabi niku mesti ngutus sawijining utusan. Nggih. Lan utusan niku dipun sebat wonten mriki asmanipun asmanipun sinten niki nggih? Oh, mboten dipun sebataken. Asma utusanipun. Zaid bin Harithah. Utusanipun Kanjeng Nabi niku sahabat Nabi asmanipun Zaid bin Harithah. Dados Abu Bashir Al-Ansari niki paring pengabaran bilih piyambakipun niku asring nderek Nabi tindak safar. Lan angger-angger safar Nabi niku mesti ngutus sawijining utusan. Utusane niku jenenge Zaid bin Harithah. Nggih. Okay. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin. Nabi meling. Nabi niku maringi wasiat, maringi piweling dumateng utusanipun. Dumateng Zaid bin Harithah. Pripun pawelingipun Kanjeng Nabi? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin. Aja nganti ana neng gulune bair menika kendaraan nggih utawi satu kewan ingkang padatanipun menika dipun tunggangi ini raqabati bair aja nganti eneng ana ing gulune kewan tunggangan kiladatun min watarin kalung saka tali au kiladatun utawa kalung saka barang liyane illa kutiat kejaba kudu dipedhot kalung iku mau. Menika hadis sahih riwayat Bukhari lan Muslim. Wonten salebetipun sahih Bukhari lan sahih Muslim. Nek enten sahih Muslim nomor hadisipun 2111. 2015. Nggih. Niki riwayat nyariyosaken kagem kita sedaya bilih Abu Bashir Al-Ansari niku setunggalipun sahabat ingkang asring nderek Nabi tindak safar lan Nabi niku nalika safar ngutus sahabat asmanipun Zaid bin Harithah. Nabi meling marang utusan niku wau, Zaid, kowe tak utus aja nganti ana gulune kewan tunggangan jimat sing digandolake. Mbuh kuwi rupa tali, mbuh kuwi rupa barang liyane. Kudu dikethok jimat mau, kudu dibredel. Niku piwelingipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan saking hadis kalau kita sedaya saged mendhet piwucal kesaenan antawisipun wujubu ingkaril mungkar. Ngawisi kemungkaran menika hukumipun wajib. Dados dumateng bapak-bapak, ibu-ibu nggih ingkang kagungan satu kewan nggih napa niku jaran napa niku lembu napa niku maeso lembu niku sapi maeso niku kebo utawi mendo mendo niku wedhus nggih niku ampun ngantos diwenehi jimat jarane dikalungi sebab ten jamanipun Kanjeng Nabi tiang-tiang Arab jahiliyah niku anggadahi pakulinan menawi kagungan unta menawi kagungan jaran niku dipasangi jimatan gulune. Nggih, supaya jaran supaya unta niki mboten keneng sawangen. Niku pakulinanipun apa tiang-tiang Arab jahiliyah. Jadi jarane untane niku dipasangi jimat. Wah, kuwi rak jaman Arab, kuwi rak jaman biyen kuno merbung. Nek jaman saiki wis ora ana pasang jimatan kendaraan. Jare sapa mboten enten. Nggih. Kula piyambak niku nate ngawuningani piyambak. Nate ngertos piyambak. Wonten tangga tepalih nalika kula riyen tasih ngenger nggih enten Bekasi wonten tangga tepalih niku tumbas mobil. Mobile niku dipasangi jimat, didusi banyu kembang, diobongke menyan. Barang kula taken kenging napa to Pak kok dadak didusi kembang diobongke menyan supaya mobile ora kecelakaan Mas ngoten niku le wangsulan. Nggih niku namung setunggal. Tulodo nggih tasih kathah kedadosan-kedadosan sanesipun. pabrik niku pojok-pojoke niku dipendemi ndas wedhus. Supaya napa pabrike niku bati terus mboten rugi. Supaya mboten wonten lelembut ingkang ganggu gawe. Nah niku kelebu tumindakipun tiang-tiang ingkang pasang jimat. Mila Bapak Ibu ingkang kagungan satu kewan mboten sah dipasangi jimat. Nek ming kula pasangi kelontong pripun niku napa pareng napa mboten? Nggih, wangsulanipun nggih mboten pareng. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten peranganipun hadis niku dawuh al-jarasu sautus syaiton. Nggih, pilih kelontong, kelintring, lonceng niku pinangka suwantenipun setan. Sepindah angka kalih lonceng, kelontong, kelintring, klentreng niku setunggalipun perkawis ingkang tasabuh utawi madan-madani tiang-tiang Nasrani. Sebab tiang Nasrani niku manembah ngibadah gunake napa? Lonceng, kelontong, kelinting lan sak piturutipun. Mila saking menika mboten pareng masang kelontong wonten sapi napa wonten pundi-pundi papan. Sanian qabulu khabaril wahid. Nggih, piwucal kesenan ingkang kalih bilih khabaripun tiyang setunggal. Nggih, ingkang saged dipun pitadosi menika dipun tampi. Sebab wonten perangane umat Islam niku nggadahi teori nggih, ning teori niku mboten leres, mboten trep. Nggih, nalisir saking hadis menika lan nalisir saking Al-Qur'an lan hadis-hadis sanesipun. Teorine dos pundi teori sing keliru niku? Teori sing keliru niku piyambakipun mboten purun nampi, mboten purun tunduk dumateng hadis-hadis Nabi ingkang ahad. Wonten saklebetipun perkawis akidah. Nggih. Hadis ahad niku pripun? Hadis sing diriwayatke dening perawi cacah setunggal. Jadi nek enten perawi hadis niku maringi kabar nggih babakan dawuhipun Nabi, nek dawuhe Nabi niku magepokan kalian perkara akidah niku mboten parang ditampa. Sebab perkara akidah kuwi kudu meyakinkan. Nek sing kandha ming wong siji ora kena ditampa. Niki teori ingkang salah kaprah. Teori ingkang keliru. Buktine napa lan niki Abu Bashir Al-Ibrahimi niku ngendikake setunggal perkawis nggih dipun tampi. Nggih, senadyan niku mapan wonten saklebetipun perkara akidah. Malah-malah dipun sebat wonten ing kitab Asyratus Sa'ah seratanipun Syekh Yusuf Al-Wabil. Syekh Yusuf Wabil iku nek teori niku wau hadis ahad di dalam masalah akidah tidak boleh diterima. Niku ateges awake dhewe mengke badhe nampik hadis kathah hadis-hadis Nabi ingkang wonten sambung rapetipun kalian tondo-tondo dina kiamat. Sebab tondo dina kiamat niku rak perkara akidah nggih. Nek hadis ahad ra kena ditampa lha niku tondo-tondo kiamat niku berarti ora kena ditampa kabeh. Bubrah mboten niku. Ngawur mboten niku. Niku ngawur lan niku bubrah mboten parang dipun pitadosi. Nggih ingkang leres hadis ahad niku senadyan ahad sing meriwayatkan setunggal menika kedah dipun tampi ada dasar hadis niki lan dalil-dalil sanesipun. Salisan ibtalu i'tiqadin naf'i fil qala'id min ayyi naw'in kanat. Nggih, mboten leres nek jimat rupa kalung niku saged menehi manfaat. Kalung rupa napa kemawon niku la yanfa'u wa la yadhur, mboten saged menehi manfaat, mboten saged napa nyebabaken bebaya, madharat. Nggih. Buktinipun apa? Buktinipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika ngutus sahabat Zaid bin Harisah iku Nabi meling pokoke nek ana kewan sing dipasangi jimat kuwi kudu ndang dipedhot, kudu ndang dibredel. Nek pepanggihan ingkang sampun kalampahan wingi Nabi piyambak sing ndukani wong nganggo jimat. Terus wonten sahabat Nabi sinten nggih Ibnu Umar niku langsung dipotol jimate. Lah sing niki Nabi ngutus Zaid bin Harithah nek ana satu kewan sing dipasangi jimat ketoken. Nggih. Dadi jimat sing dienggo menungsa dibredel, jimat sing dienggo kewan dibredel, jimat sing dienggo bocah niku kudu dibredel kabeh. Rupa napa kemawon jimat niku? Napa rupa kalung, ndas, wedhus nggih. Napa rupa enten piyai-piyai dusun niku nek ajeng mantu nggih niku ndamel jenang kenceng niku pirsa. Jenang ayu sing wajane sak jabalakat niku. Niku diudak sak derenge jenang niku ten nggen pinggire napa niki pawon niku disunduki brambang, gawang, lombok abang, lombok ijo ngoten niku. Supaya napa? Supaya jenange mboten gosong. Niku mboten pareng. Nggih. Jenengan jenang nggih jenang mawon rasa ndang anggo tolak bala rupa brambang bawang lombok abang lombok ijo. Sing ngandani sinten nek brambang bawang lombok abang lombok ijo niku iso napa niku gesah jenang gosong. Nggih. Kula niku bola-bali jenang mboten nganggo brambang bawang nggih dadi. Kanca kula enten sing jenang nganggo brambang bawang lombok malah gosong. Nggih. Dados jimat niku mboten saged maedahi napa-napa, mboten mitayani napa-napa, mboten saged tolak bala, mboten saged menehi manfaat ada dasar hadis niki. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah hadis salajengipun An Ibni Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mugi-mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun kala Ibnu Mas'ud ngendika Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku nate krungu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun inna ruqa tenane ruqyah iku nggih utawi japa mantra nggih lan atamain jimat wat tiwalata tiwalah niku dipun sebat wonten mriki nggih syai'un niku setunggalipun barang utawi perkawis yasnaunahu ingkang dipun damel yaz'umuna annahu nggih barang utawi perkawis niku dipun sangka dipun anggit yuhabbibul mar'ata ila zaujiha niku saged ndadosake piyantun setri saya tresna marang bojone lanang warajula ila zaujatih lan ndadosake wong lanang tresna marang bojone wedok dadi napa nggih perkawis sing digawe perkara niki dipun yakini niku iso marake tresna ngoten. Ning mboten klebu nalar. Ah nek jenengan diwenehi duit 10 juta terus tresna niku klebu nalar gitu. Ning niki mboten klebu nalar. Cara gampangane nek kula matur tiwalah niki pelet. Utawa gendam. Utawa semar mendem. Utawa jaran goyang. Utawa ajian-ajian sanesipun sing digunakake kangge napa? Kanggo melet supaya wong tresna marang awake dhewe. Nabi le ngendika ngoten niku. Tenane japa mantra, sak tenane yektine jimat-jimat, yektine ajian, pelet lan sak piturute syirkun iku klebu tumindak syirik. Nauzubillah min dzalik. Sing kandha sapa kuwi sing ngomong ngono kuwi? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Okay. Pelet niku nggih macem-macem, senadyan jenenge niku ketoke kok islami. Iki ki kudu pelet, iki jenenge mahabbah, ajian mahabbah. Padha wae. Arab mahabbah napa muhabbah? Napa pelet, napa gendam, napa semar mendem, napa jaran goyang sauger. Tujuane niku kagem napa niku ndadosake wong liya niku kedanan tresna kepati-pati marang awake dhewe niku sing diarani napa pelet lan niku kelebu tumindak syirik. Nggih. Kenging napa kok saged ngoten niku? Nggih, dheweke niku anu nyuwun pitulunganipun jin. Nggih, jin niku terus masuk ten ragane wong sing dipelet. Nggih, terus menimbulkan was-wasah. Nggih. Terus mripate sing dipelet niku di wenehi sihir takhyil. Takhyil niku nggih napa nggih? Takhyil niku kencana katon wingko, wingko katon kencana. Nggih, bojone dhewe sing ganteng niku malah ketok elek. Wong liya sing dudu bojone niku jane elek ning malah ketok ganteng. Lah niku sedanten dipun wastani gendam utawi pelet. Niku tumindak syirik para jamaah mboten dipun keparengaken. Dipun sebat wonten mriki Ar-ruqa hiyal azaim wal masyru'u minha ma tawaffarat fihi. Salah satu syurut. Japa mantra niku dikeparengake dening syariat nalika anggadai syarat cacah tiga. Iku wedange pun nemep dereng Mas Ganang. Mas Ganang, wedange pun nemep dereng, ketoke pun dangu. Coba ditiliki. Nggih. Dados jimat japa mantra kalian napa wau? Khusus japa mantra nggih. Japa mantra niku dipun keparengake dening syariat nalika napa? Nalika piyambakipun sampun wonten syarat cacah tiga. Awalan yang sepindah antaku nabi kalamillahi au asma'ihi au sifatihi awil ada'iyati ilallahi wal isti'adati bihi. Japa mantra niku antaku nabi kalamillah niku rupa pangandikanipun Allah kapendet saking Al-Quran au asma'ihi utawi kapendet saking asmanipun Allah subhanahu wa ta'ala au sifatihi utawi kapendet saking sifat-sifatipun Allah subhanahu wa ta'ala awil ada'iyati ilallahi utawi rupa pendonga dumateng Allah. Jadi nyuwune dumateng Allah senadyan mboten rupa Al-Quran, mboten rupa asmanipun Allah, mboten rupa sifatipun Allah, ning niku isine pendonga marang Allah wal isti'adzati bihi lan nyuwun pengayoman dumateng Allah. Niki syarat japa mantra sing dikeparengake. Ingkang sepindah. Ingkang angka kalih antakuna bilisanin arabiyyin yufhamu ma'naha. Japa mantra niki rupa tetembungan-tetembungan Arab ingkang dipun pahami maknanipun. Nggih nek enten kiai ustaz kok maca japa mantra ora cetha maknane. Utawa dhewe kandha Arab ning mboten enten maknanipun. Nggih. Tembunge contone pripun kula nggih mboten ngerti, kula niku dudu dukun soalé mboten ngerti nggih. Japa mantra saka Arab sing ora ana tembunge. Nggih. Jane dek men kula niku diparingi jimat kathah ngantek sak karung nika, ning pun kula obongi kabeh. Ceriasipun wonten setunggal jamaah nggih pakne gedhe niku anggadhahi jimat tuh ngantek sak karung nika. Pakne gedhe sampun sekarat pati mertobat nggih, jimate diobong kalih sederek kita niki. Nembe ngobong jimat setunggal adike kesurupan. Nggih, terus jimate dibeto mriki wis kula obong kabeh rampung. Upama tesih wonten ngono kula badhe ngaturke iki lho contoh jimat ngeten niki. Enten sing tulisan Arab ning janjane tulisan niku mboten enten maknane. Kula nate ngobong jimat niku rupa napa nggih? Rompine Gatotkaca niku jenenge napa niku jenenge? Kula kok supe. Niku rompi nek dinggo ngoten dibaca ora tedas. Niku isine huruf-huruf Arab ning mboten enten maknane. Hurufe jim jim jim. Sin sin sin mboten sagedipun waos mboten enten maknanipun lha menika mboten pareng. Syarat ingkang angka 3 alla ya'taqida annal azaima tanfa'u bidzatiha. Mboten pareng mitadosi bilih japa mantra niku sing saged menehi manfaat. Wa innama ya'taqidun naf'a hasilan biqada'illahi wa qadarih. Anangi kita sedaya nalika maos japa mantra nggih contonipun enten tiyang gerah dipun waosaken doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihi antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Delalah kok waras niku sing marai waras mboten mantrane kalau mboten mboten doa kalau mboten ning ingkang saged maringi waras ingkang saged maringi mantun menika Allah subhanahu wa ta'ala. Nah penjenengan mau japa mantra iki mantra sing tak waca iki mantra naga bumi mula ya sekti mandraguna jayeng palugan. Nah niku penjenengan sampun tumindak syirik nggih, sampun nindakake setunggal perkawis kesyirikan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala lan mereka dipun awisi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis salajengipun nggih. Wa an Abdullah ibni ibnu Ukaim saking Abdullah bin Ukaim. Asmanipun Abdullah bin Ukaim Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Yang mbakipun sedo nalika kaum muslimin dipun pimpin dening Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Marfu'an secara marfu' nyambung dumateng Nabi. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Sapa wonge pasang jimat dheweke bakal dipasrahke dening Allah marang jimate. Wong sing gati ngeten iki, ya mbakipun ngendika sapa wonge pasang jimat ora bakal diurusi dening Allah. Ning sapa wonge tawakal marang Allah, dheweke diurusi dening Allah. Kosok wangsuli pun, sapa wonge pasang jimat, ngarep-arep pitulungane jimat, ngarep-arep manfaat saka jimat, ngarep-arep kabegjan saka jimat, ya wis kowe njaluk marang jimatmu dawuh Allah Subhanahu wa taala. Ora sah njaluk marang aku, ora sah ora tak ewangi, ora tak paringi, wis kowe uripa dhewe sekarepmu karo jimatmu kowe. Na'udzubillah min dzalik. Nggih menika setunggalipun inciman nggih saking Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng sinten kemawon. Peranganipun kaum muslimin ingkang tasih anggadai pengarep-arep, anggadai penjongko, anggadai kepinginan diwenehi barokah rahmat saka jimat. Nggih. Tembe mburine niku ngedape-dape ngegirisi medeni wong urip ning alam donya. Jenengan nek didukani dening tiyang sepuh, wis kowe nek ora keneng dikandani karo bapak, ora keneng dikandani karo ibu, urip apa sekarapmu dhewe, sedih mboten jenengan. Nggih, ora sah njaluk karo bapak mbokmu. Aku dadi bapakmu wegah. Nek ora gelem diatur, awake dhewe sampun tartamtu sedih nggih. Napa malih niku dipun incim dening Allah. Sapa wonge pasang jimat, wis sak karepmu kowe urip karo jimatmu. Aku ora gelem ngurusi meneh. Na'udzubillah min dzalik. Tiyang ingkang tasih nggadahi ati ingkang wening, poncondriya ingkang pono, penggalih ingkang resik, sampun tartamtu piyambakipun ajrih dumateng inciman niki. Mila mboten perlu kita sedaya umat Islam dadak pasang-pasang jimat. Maca japa mantra ingkang dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab niku ndadosake kita sedaya cilaka wonten ngalam donya, cilaka wonten alam akhirat. Ini iki hadis dipun wedalaken dening Imam Tirmizi nomoripun 2702. Semanten ugi Imam Ahmad, semanten ugi Imam Al-Hakim lan dipun paringi keterangan dening Syekh Syu'aib Al-Arnaud pilih hadis niki pinangka hadis ingkang hasan. Mengku piwucal napa wujubut tawakkuli Allah. Wajib hukumipun kita sedaya niku namung pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumipun. Mboten pareng pasrahipun karo jimat, wedine karo jimat. Kali dukun lan sak piturutipun. Kita sedaya dipun cipta dening Allah, dipun paringi nikmat dening Allah, sandang, papan, pangan, wastra, bugo, anak, bojo lan sak piturutipun. Nika sing maringi Allah senes jimat. Mila saking menika nyuwune dumateng Allah. Pasrahe dumateng Allah. Nggih, pradul, nggih. Ngaturaken kesedihan, ngaturaken memberi cumpleng kula ya Allah, mature dumateng Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yaktine aku kuwi mung ngaturake kesedihanku marang Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun jalan keluar. Nyuwun rejeki, nyuwun rahmat, barokah lan sak pituritipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten malah pasrahe karo jimat. Nek jimate lali wedi kepati-pati. Amene kok kelentu ageng lan mboten pareng dipun tindakaken. Wa hadza la yunafi fi'lal asbabil mubahati. Ananging nalika kita sedaya pasrah bongkoan dumateng Allah mboten ateges awake dhewe niku terus mboten usaha napa-napa mboten. Usaha niku wajib. Wono pasang jimat iku kan bagian dari usaha mboten. pergi ke dukun itu kan nggih usaha, usaha nopo? Nggih. Usaha sing mboten wonten sambung rapetipun kalian pendamelan. Nggih. Cilaka ning alam donya malah. Kula nate matur wong niku nek pun kepanjingan sirahe niku pun kepanjingan syirik. Penggalihipun niku nek pun kasinungan kesyirikan niku wontene namung cilaka wonten ngalam donya, cilaka wonten alam akhirat. Nggih dodol bakso ora payu sowan ning gone dukun, diperintah karo dukune jimbenge kangkang nyemplungi cempak, kangkang nyemplungi celana dalam. Dituruti. Delalah yo. Dicemplungi niku terus laris. Nggih. Ananging Nabi sallallahu alaihi wasallam kala wau dawuh sapa wonge pasang jimat Allah ora gelem ngurusi. Dheweke nembe seneng-seneng ngedoli bakso nggih. Napa niku sing dicemplungke jimbung niku cemental ten irus. Jadi sing tuku malah gila melayu. Cilaka ten ngalam donya, benjang ten akhirat nampi pasiksan ingkang gegirisi. Anake mecicil loro digawa teng gene dukun nggih disuwuk diwacake japa mantra ingkang nalisir saking syariat Islam. Lorone mboten mari malah cilaka bocah niku. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila saking menika kaum muslimin menika namung betahaken Allah Subhanahu wa taala. Pasrah bongkoan dumateng Allah, usaha kanthi nggunakake usaha-usaha ingkang dipun keparengaken. Dipijetke nggih, ditumbaske jamu, tumbaske obat, diperesake tenggene dokter. Nek dodolane pengin laris nggih warunge diresiki nggih. Napa niku daharan unjukane pun didamel supaya piye supaya dadi enak. Supaya saged eco marai wong tuman jajan ten mriku ngoten niku. Usaha-usaha ingkang dipun keparengake menika mboten dipun awisi. Sanian khidlanu man sarafa anillahi wa talaban naf'a min ghairihi. Khidlan cilakane manin sarafa wong sing napa niku melengos anillah saking Allah Subhanahu wa taala. Jaluk rezeki ora gelem karo Allah, jaluk rezeki ro jimat. Jaluk rezeki karo Nyi Roro Kidul. Karo Dewi Lanjar, Nyai Blorong lan sakpitu, karo demit setan. Nggih. Wong sing ngeten iki mesti bakal nampi khidlan utawi kacilakan, kapitunan, kagetunan wonten ngalam donya satemah mangke kacilakan wonten alam akhirat. Nek simbah-simbah riyen nate ngendika cilaka ing donya ora dadi ngopo, cilakat cilaka ing akhirat bakale gelo selawas-selawase. Rugi donya ora dadi ngopo, rugi akhirat bakal cilaka. Pokoke kita sedaya niki didhawuhi dening Allah, nemai lelakon nopo kemawan tauhid niku ampun ngantos dipun iculke. Tansah kegujengan, kegondelan, kenceng marang tauhid. Nemoni lelakon nopo kemawon, rugi, bangkrut, loro, sedih lan sakpiturutipun ampun ngantos tumindak syirik. Nek pun tumindak syirik medal saking agami Islam. Mila Allah Ta'ala dawuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sepisan-pisan kowe mati kejaba kanthi kahanan ngrungkepi agama Islam. Ning wong sing tumindak syirik niku rumangsane ngrungkepi agama Islam. Miturut dheweke, ning miturut Allah, miturut Nabi, wong sing tumindak syirik niku mpun mboten ngrungkepi agama Islam, mpun murtad, medal saking Islam. Nggih, mila saking menika wonten hadis-hadis ingkang sampun kepungkur. Nabi niku nate pirsa enten wong lanang nganggo jimat saka Kuningan niku lho. Nggih. Nabi dawuh, "Guwangen jimatmu nek kowe nganti mati, jimat iku jek tempel." Nggih. "Ma'aflah ta'abadan." Kowe ora bakal bejo selawas-lawase. Maknane pun apa? Kowe bakal mlebu neraka sak lawas-lawase. Niku sing kandha sinten ingkang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ayat nggih wong salwangsul kita aturaken innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mboten maringi dus mboten maringi pangapura dumateng tiyang ingkang tumindak syirik lan Allah maringi pangapura dumateng dosa sak liyanipun syirik. Bismillah. Wah niki nek udan riwis-riwis ngeten iki ngombe wedang panas sing dadi kemepyar. Dadi donya niku ketok padhang ngeten. Semegrik rawasipun. Kowe bakal diparingi umur sing dawa. Fa akhbirin nasa. Mula sesuk kowe kandha marang para menungsa iku. Anna yaktini man aqada lihyatahu sapa wangi kumawani ngucir jenggote dadi jenggot ngeten iki dikucir diuntir ngeten iki dikucir kaya karet utawa jenggote dikelabang dadi loro iki meter ngeten iki Nabi dawuh ngeten iki Ruwaife sesuk kowe omonga ya marang para menungsa sebab kowe iki kok tak sawang kok kaya-kaya bakal di wenehi panjang umur. Kandha marang para menungsa. Sapa wae kumawani ngucir jenggote, autakal ladawataron. Utawa masang jimat rupa kalung saka tali. Awistan jabiraji idabatin. Utawa dheweke kumawani peper nggih istinja. Bersuci nggih. Nggih peper niku basa Jawane. Liyane peper kula mboten ngerti. Sapa wonge kumawani peper biroji idabatin kanthi nggunakake teleke sato kewan. Mbok menawi para jamaah wonten le bingung nggih. Kok peper kok nggunakake teleke sato kewan nggih cara gampange peper nggunakake lethong ngoten napa. Niku pripun lire? Peper kok nggunakake lethong niku apa ora malah tambah gedhe wonten pundi-pundi. Niku maknane pun letong utawa teleke sato kewan sing pun garing pun atos dadi watu. Nggih. Nek pun garing pun atos dadi watu niku mboten pareng digunakake kangge sarana sesuci. Jenengan nembe bucal nggih wonten tengahe alas wonten tengahe sabin tengahe pategalan nembe bucal ten mriku niku mboten pareng sesuci nggunakake letong sing pun dadi watu yang sudah menjadi fosil niku wae. Mboten pareng. Nggih. Au azmin utawa peper nggunakake balung. Nembe bucal ten kali kok nemu dengkul sapi niku mboten pareng digunakake kangge peper nggih. Fa inna Muhammadan bariun minhu. Tenane Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari dia. Maknane Nabi Muhammad mboten gelem melu cawe-cawe. Pokoknya aku ora melu-melu nek ana wong sing tumindak ngono. Nabi le dawuh. Dados wonten hadis ingkang ringkes niki Nabi dawuh dumateng Ruwaifi, Ruwaifi, kok kaya-kaya kowe iki bakal diwenehi umur sing dawa. Sesuk kowe kandha marang menungsa, sapa wonge wani ngucir jenggote, sapa wonge wani masang jimat nggih saka tali, sapa wonge wani peper nggunakake lethong nggih utawa nek ten basane Cilacap niku napa Mas? Bosone Cilacap letang telepong ya. Telepong ya tak ini. Au azmin utawa peper nggunakake balung. Fa inna Muhammadan bariun minhu. Tenane Muhammad ora gelem melu cawe-cawe. Muhammad ora gelem melu tanggung jawab. Maknane pun apa? Maknane pun tumindak-tumindak niku wau hukume pun haram. Sebab dipun incim dening Nabi. Nabi Muhammad berlepas diri dari setiap orang yang ngucir ini bahasa Indonesianya apa? Mengkucir, mengikat jenggotnya, atau dia beristinja, atau dia memasang jimat, atau beristinja dengan menggunakan kotoran hewan, beristinja dengan menggunakan tulang, atau nggih sampun nggih, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari dia. Maknanya pun tumindak-tumindak niku sedanten dipun awisi. Nggih. Lan saking hadis ingkang cekak aos niki kita sedaya saged mendhet pinten-pinten kesaenan sepindah mukjizatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam nggih haitsu tala umru Ruwaifi kama akhbara. Hadis niki pinangka keterangan ingkang jlentrehake mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging napa sebab kasunyatan sahabat Nabi asmanipun Ruwaifi niku anggadai yuswa ingkang panjang. Umurnya panjang. Ruwaifik niku. Berarti cocok jumbuh kalih pengendikane Kanjeng Nabi. Ruwaifik kaya-kaya kok kowe bakal diwenehi umur panjang. Delalah niku saestu umure yuswanipun Ruwaifik niki panjang. Iki pinangka mukjizatipun Nabi, tanda-tanda kenabian. Bilih estu-estu Nabi niku nampi wahyu saking Allah. Nek mboten nampi wahyu mboten mesti mboten mungkin petekane bener. Mboten mungkin. Iku beda kalih para dukun niku. Dheweke ora nampa wahyu senengane betek. Ning betekane okeh klerune. Bener siji niku mergo kepeneran. Bener siji diceritake ten pundi-pundi sing salah 10 meneng wae. Niku pendamelane dukun. Ning nek Nabi mboten enten sing kleru. Nabi menawi ngendikaken perkara gaib niku ada dasar wahyu, mesti bener, mesti leres. Mboten enten sing ingkang meleset. Ngoten niku. Dek mbene niku enten sing ngeramal kiamat 2012. Sakniki pun tahun pinten? 2000 kalih 2000 kalih 2000. Mpun 8 taun. Nggih ngedebus kerincing. Dek wingi sadaringe poso enten le ngendika besok meteor akan jatuh menabrak bumi, terjadi kiamat di Ramadan tahun ini ya. Ngantek Ramadan ini pun rampung ajeng Ramadan melih mboten enten kiamat. Nggih. Sok-sok meramal kedatusan-kedatusan ingkang badhe dateng. Niku mboten dipun keparengaken. Sanian qabulu khabaril wahid, nggih kabaripun tiyang setunggal niku kedah dipun tampi kados sing wau. Talisan tahrimu aqdil lihyah. Haram hukumipun ngucir jenggot sebab Nabi ngawisi. Nggih, bapak-bapak, mbah kakung, Pak D, Pak Le, nggih adik-adik ingkang kagungan jenggot niku mboten pareng dikucir jenggot niku. Nggih. Mboten pareng dikucir. Cekap disisir mawon utawi dilus-lus ngene mboten apa-apa. Nggih, ning nek pas nembe salat ampun ngelus-lus jenggot wae. Iku marahi mboten khusyuk salat kok ngelus-lus jenggot. Ning nek nembe mboten salat, nembe mboten ibadah, supados jenggot niku rapi nggih mboten meter ana meter rene niku dipun sisir, syukur bagi diminyaki menika sae. Ananging nalika dipun kelabang nggih, dikepang, dikucir menika dipun awisi lan hukumipun haram. Salajengipun tahrimu taqalludil watari. Haram ugi tiyang niku pasang jimat rupa tali lan sapiturutipun kados ingkang dipun aturaken wonten ing ngajeng. Tahrimul istijmar bi rausi dabatin, haram hukumipun peper nggunakake nggih telepongipun sato kewan au azmin utawa nggunakake balung. Nggih. Innama hurrimal istijmaru biha. Kengen apa kok haram hukumipun peper nggunakake napa niku telepong lan letong niku li'annal azma ta'amul jinni. Sebab balung niku pinangka pangananipun bangsane jin. Warausu ta'amu bahaimihim. Ewan dene telepongi satu kewan niku pinangka panganane kendaraane jin. Ngoten niku. Niku ngertos saking pundi? Saking hadis Nabi sanesipun. Wonten hadis sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nggih, aja padha peper nggunakake telepong lan balung, fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Sebab telepong lan balung iku pinangka pangane sedulurmu saka kalangane jin. Ning mboten ateges awake dhewe niku haram mangan balung mboten. Pareng mboten awake dhewe mangan balung? Pareng. Lah kan kuwi panganane jin. Lah nek panganane jin iku napa terus haram? Nggih. Jin niku nggih mangan sego barang. Sebab Nabi dawuh sapa wonge mangan ning ora nyebut asmane Allah, setan bakal melu mangan. Napa sego niku haram? Mboten to? Nggih. Dados kula panjenengan sedaya pareng dahar sekul, dahar iwak, nek doyan balunge nggih. Niku nggih halal. Mila wonten napa niku daharan rupa napa ayam presto? Ayam presto, bebek presto niku ra ayam sing balunge niku pun empuk nggih. bebek presto niku balungnya sampun empuk. Nah menika hukumipun haram, mboten hukumipun halal, mboten haram nggih. Wallahu taala alam bissawab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah nggih, kanthi utawi kagem nutup pengawasan wonten kalau dengan dalu niki kita maos setunggal hadis malih. An Sa'id ibn Jubair saking sahabat Sa'id bin Jubair qala piyambakipun ngendika man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin man sapa wonge qata'a medhot tamimatan jimat min insanin saka menungsa sapa wonge medhot jimat sing dienggo dening menungsa kana ka'adli raqabatin iku ganjarane kaya dene merdikake budak seperti orang yang memerdekakan seorang budak. Wah, ganjarannya ini tapi-tapi para jamaah. Ini budak ditumbas terus dimerdekakan. Tumbas ini ku tumbas menungso. Nek tumbas kewan, tumbas jaran, we larang, napa meneh tumbas menungso. Ning ten jaman sana ini mboten enten budak gitu. Ananging hadis niki pinangka keterangan sapa wonge medhot jimat sing digunakake menungso iku ganjarannya kaya merdekake budak. Sampun tartamtu niki saking tiang ingkang inggil dumateng tiang ingkang asor nggih bapak medhot jimate anake nggih nek jenengan arep ngamuk medhoti jimate pejabat-pejabat niku malah jenengan dikecrek polisi dhewe malah madharate langkung ageng tinimbang manfaatipun nggih ning nalika kita sedaya niku pinangka pimpinan sak tengahing keluarga sak tengahing nggih pedusunan karang pedesan sak tengahing masjid niku pareng ginake kegiatan ana wong nganggo jimat diceluk rene kene pasang-pasang jimat barang ya bagaimana kene dibedal diguwak rasa nganggo jimat jimat tu minta syirik nek kowe pengen bejo urip ning alam donya pengen bejo urip ning alam akhirat aja nganggo jimat iku nate dipun tindakaken dening kathah para sahabat Nabi nggih sallallahu alaihi wasallam lan ganjaranipun ageng kados dene tiyang ingkang merdikake budak. Rawahu Waqi' menika dipun riwayataken dening Waqi' walahu an Ibrahim lan saking Waqi' ugi saking Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tama'im kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Pilih Ibrahim, Ibrahim niki Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai al-Kufi min kibaril fuqaha. Setunggalipun ulama ingkang misuwur yang mbakipun ngendika kanu yakrahuna tamaim. Para ulama ussalaf niku mboten remen dumateng jimat-jimat kullaha kabeh jimat. Nggih minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Buh niku rupa Al-Qur'an utawa rupa sakliyane Al-Qur'an. Lah wonten niku jamaah haji, tindak haji ten Mekah niku. Kain kiswah sing isi tulisane ayat niku digunting digunakake kanggo jimat. Niku nggih mboten pareng. Sing dikeparengke nganggo Al-Qur'an niku nek rupa japa mantra kala wau. Nggih, kanthi syarat-syarat tiga ingkang kala wau sampun kita aturaken. Kaum muslimin, Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken. Wonten kalau dangan dalu punika, sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Kami sekeluarga melakukan isolasi mandiri karena indikasi terkena COVID dan sudah dilakukan swab test oleh Puskesmas. Terjadi keresahan pada warga sekitar. Beberapa warga dan petugas COVID Puskesmas berupaya menenangkan kondisi warga dengan menerbitkan hasil tes swab yang menerangkan kami sekeluarga negatif COVID, sementara hasil swab test yang sebenarnya belum ada. Nggih, mboten napa-napa nggih wong dereng enten hasile kan dereng genah. Tapi nek terus digendikake niki pun mesti negatif niku nggih mboten pareng ugi. Bagaimana hukumnya tindakan beberapa warga dan petugas COVID Puskesmas tersebut dan bagaimana sebaiknya kami sekeluarga menyikapi hal ini karena kami tidak bisa kemana-mana. Sepindah dumateng para warga lan petugas Covid saene nggih mboten sah ngapusi, kejawi nalika ngapusi niku mengke mbeta manfaat. Nek jenengan kondo, oh iki keluarga si fulan niku pun positif Covid, bar niku enten sing kejet-kejet mecicil bablas mati lan niku ngapusi insyaallah mboten napa-napa. Nggih sebab wonten manfaat ingkang langkung ageng. Nanging nalika ngapusi niku mingkangge ngawekani supados mboten resah niku kula piyambak kok mboten srek nggih. Langkung saya dipun caosi pangertosan ingkang saya nggih. Bilih Covid niku nyebaripun nalika wonten interaksi. Menawi mboten interaksi nggih mboten nyebar. Nah wonten keluarga ingkang napa niki terkena nggih COVID-19. Niku mboten perlu diasingkan, mboten perlu dielek-elek, mboten perlu di kula piyambak niki sak lebetipun pandemi kalih rencang-rencang relawan niku asring nggih mara daya ndugeni keluarga yang positif COVID-19. Sing penting ngagem masker, nggih ngaturaken bantuan napa niku rupa arta, napa niku rupa sembako, napa niku rupa madu, jamu, obat lan sak piturutipun. Nggih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wong njedul nganggo masker. Kula nggih nganggo masker. Nggih, Pak, Bu niki kula ngaturaken obat, jamu lan sak piturut kagem panjenengan nderek memuji mugi-mugi enggal dipun paringi waras wiris. Nir ing sambikala, nir ing rubito, pinaringan jati waloyo, waloyo temaing jati. Jati temaing nirmala. Oh nggih Mas, matur nuwun. Kula salehke mriki nggih. Nggih. Aman mboten napa-napa. Kenging napa ajre? Nggih. Sauger kita ngagem masker, nggih, mboten sah demok-demokan, ngendikan nggih jaga jarak 2 meter, aman. Mboten perlu ajre ingkang nemen-nemen. Wong awake dhewe niku ajeng mlayu kepiye wae nek takdire niku pun kenging nggih bakal kenging. Nggih. Wong sing kenging niku sing waras kali sing sedo niku kathah sing waras kok nggih. Dados kedahipun dipun aturi pangertosan ngoten niku ingkang sae mboten sah ngapus-ngapusi. Sebab ngapusi niku dosa nggih mboten parang dipun tindakaken kejawi wonten saklebetipun kahanan-kahanan ingkang darurat. Lan dumateng kula warga nggih kula aturi supados tentrem nggih di setel kendo mawon penggalihipun mboten sah mikir sing neko-neko sebab nek panjenengan mikir sing neko-neko mengke malah grantes ajre malah gerah niku gampang lumebet wallahu taala alam sinambi usaha nggih dede nalika enjang ngunjuk suplemen utaminipun herbal habatus sauda madu lan sak piturutipun olahraga cilik-cilikan wong pripun nek ajeng mlayu wong kula niku isolasi mandiri olahraga niku ten dalem saged jenengan saged nginstal aplikasi senam sing sae-sae nggih contone enten aplikasi six pack 30 hari oh niku kula pun nate nyoba aplikasi six pack 30 hari senadyan ngatos sepriki kula tesih one pack nggih Sikpek 30 hari niku senam suwene mung 6 menit. Enten jero kamar saged. Jenengan kantun nirokke wong senam ten mriku. 6 menit mboten enten gamelane, mboten enten musike. 6 menit niku keringet niku pun brol-brolan. Nggih, niki sae nggih dipun tindakaken kangge njagi ngrekso supados kita sedaya tansah pinaringan sehat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, apakah membuat bubur surah itu termasuk syirik? Ini ki kebid'ahan nggih. Mboten kesyirikan. Bid'ah ingkang mboten nate dipun tindakaken dening Nabi, para sahabat lan para ulama as-salaf. Ananging bubur surah niki pengaruh saking ajaranipun tiang-tiang Syiah Rafidhah. Tiang-tiang ingkang anggadai ajaran nikah kontrak. Jadi wong rabi niku omah-omah niku mek 3 dina, seminggu 10 dina ngoten niku. Dereng tangun iki kula maos nggih. Mboten maos nggih ningali langsung wonten tiyang ingkang menganut ajaran Syiah wonten daerah kula nika. Nggih niku dheweke kandha sunah hukumipun saben-saben bayi lahir niku ditahnik kanthi nggunakake lemah Karbala. Lemah Karbala Karbala niku setunggalipun wewengkon wilayah sing mapan enten mriku ten Irak mbok menawi. Nah, niku lemah niku dianggap barokah dening tiang-tiang Syiah niku. Nek salat niku luwih becik sujud ana dhuwure lemah Karbala. Dadi lemah Karbala digawe mulih di melek-melek nggih. terus dicetak botol cilik ngoten niku terus diobong niku dikantong ten pundi-pundi nek sujud sujude nganggo lemah niku nek enten bayi lahir didulang lemah niku niku aku ajaran Syiah naudzubillah min dzalik monggo miturut nabi miturut sunnah bayi lahir niku didulang napa kurma sing pun dipun mamah nggih niku dipun teknik niku nek wong Syiah niku malah bubur suro wallahu taala alam. Apakah benar dibolehkan sholat sunnah dibatalkan tanpa adanya uzur? Mboten pareng. Sholat sunnah mboten pareng dibatalke kejawi enten uzur. Udure napa nggih uzur-uzur sing dipun tampi dening syariat. Contone wonten perkawis sanesipun ingkang wajib. Jenengan nembe sholat sunnah ditimbali dening ibu, ditimbali dening bapak. Lenduk. Nyauri timbalan ibu bapak lan ibu nika hukumipun wajib. Ewan dene sholat sunnah hukumipun sunnah. Nggih. Sing wajib luwih didhisiki tinimbang ingkang sunnah. Salate dibatalke lajeng nyauri timbalanipun tiyang sepuh. Wallahu taala. Jika ada suatu bencana tak sedikit orang yang berkata alam telah murka, apa hukum ucapan tersebut? Mboten leres, mboten pareng nggih. Alam kok murka? Alam niku ra napa niku benda mati nggih. Dados nalika enten bencana alam niku nggih kata-katahipun nalika menungso niki sami nilarake wewaler agami Islam. Mila Allah Subhanahu wa taala ngudunake balak bencana lan musibah. Napa sing keneng musibah niku mesti wong elek mboten? Sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh wa taqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah. Ngati-ati ya sira kabeh saka pasiksan, saka azab, saka musibah sing ora tumama marang wong-wong sing zalim tok dil. Ini bencana niku nek pun mandat nggih kabeh keneng, wong saleh nggih kenging, wong sing zalim nggih kenging, ananging piyambake pun dibangkitkan dening Allah jumbuh kalian niatipun piyambak-piyambak. Ning nak Allah taala ngendika ngati-ati ya sira iku. Saka musibah sing ora tumama marang wong-wong sing zalim tok. Maknane wong-wong saleh niku nggih kena. Mila saking menika kedah wonten amar ma'ruf nahi mungkar. Ora kok alah kono mendem ya men sing penting aku ora. Bapak mbokku anakku do tumindak sirik ya ben sing penting aku ora. Menika kelentu. Sebab nalika balak pun mudhun niku mboten ngenengi wong-wong zalim tok til. Tiang-tiang ingkang saleh menika ugi saged kenging. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana hukum wanita yang harus melakukan steril berhenti bisa hamil karena masalah medis? Misalnya sudah sesar 3 kali atau masalah kesehatan lain. Apakah berdosa? Kula matur panjenengan kedah konsultasi kalian dokter luwe ingkang ahli spesialis luwe saking siji. Nggih. Nek dokter pun ahli, dokter spesialis niku sampun sepakat sarujuk jenengan niku bahaya menawi hamil malih insyaallah mboten napa-napa. Nek nembe dokter nembe setunggal, napa malih senes dokter ahli, niku kadang kala kesimpulanipun tasih kelentu. Nggih. Nggih nyatanipun wonten peranganipun umat Islam, niku enten setunggal ustaz ten negari Indonesia niku. Kagungan putra niku gangsal sedanten sesar kabeh. Alhamdulillah selamat kabeh. Ibu selamat, anake nggih selamat. Ananging mboten ateges kula niku ajak-ajak supados ngeyel dumateng dokter mboten. Ning konsultasi dumateng dokter ingkang ahli langkung saking setunggal. Nggih. Mengki nek doktere loro napa telu kabeh niku pun sarujuk sepakat nggih. Insyaallah mboten nampi bebendu wallahu taala alam. Mau bertanya kalau untuk kalung kucing bagaimana? Apa cukup loncengnya yang dicabut apa sekalian kalungnya? Loncengnya kedah dicabut, nek kalungnya niku ming sekedar tinggu titian, mboten napa-napa. Ning nek jenengan anggadai kapitadosan bilih kalung niku saged napa nih ngayomi nggih, saged melindungi si kucing ateges niku kesyirikan kedah dipun copot kalungipun. Ning nek kalung niku ming sekedar kagem tenger, mboten napa-napa ngagem kalung. Nggih. Nek lonceng menika kedah dipun copot loncengipun. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimanakah cara yang baik untuk menolak ajakan undangan di acara-acara bid'ah? Okay. Mohon diberikan contohnya. Cara menolak yang baik saat diundang acara-acara bid'ah. Niku nek kula matur, niku ming sekedar masalah teknis. Teknis niku saged 1001 macam cara. Nek pas enten acara bid'ah jenengan sanjang mawon, pangapunten kula nembe safar lelungan adoh gek jenengan dolan tenggene daleme sanak sederek. Ngoten niku. Pangapunten kula nembe rapat gek jenengan dolan tenggene koncone gek etoke rapat. Lah rapat ngrembug apa? Ngrembug napa mawon, sing penting rapat. Ngrembug sapi ya kena, ngrembug wedhus nggih kena. Ngrembug sekolahe nggih kena. Ngrembug pandemi ya kena. Ngrembug hasilé pilihan bupati nggih kena, sing penting kan rapat gitu. Rapat niku ora akeh. Wong aku rapat tok ora iso mangkat. Nggih. Napa mele? Pangapunten kula nembe ten saya baru keluar rumah kayak jenengan metu ning kebon delet. Niku ora pun alasan to. Jadi alasan niku 1001, mboten sah bingung-bingung. Lunga sedilit niki gek mantuk mele. Ning sing luwih sae nggih dipun aturaken dalil. Pangapunten Pak Bu, kula mboten saged nderek acara menika. Nggih, ngengingi niki babakan masalah akidah, keyakinan ideologi. Raga niku saged dipeksa, ning nek keyakinan ten ati niku angel. Dados kula nyuwun pangapunten miturut kula niki acara mboten leres, nek jenengan ajeng nekat nindakke nggih monggo kersa, nek kula mboten nderek. Nek jenengan pun bisa menarik garis tegas sejak dari awal, mengke sak lajengipun malah enteng sekecoh. Oh, sebulan kae ra bakal melu serasa diundang. Ini nek jenengan alasan metu sesuk diundangi terus mawon nggih. Wallahu taala. Wallahu taala alam bisa mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken niki tasih wonten pinten-pinten pitakenan nggih. Dereng sagedipun waos amargi sepindah kula mboten mangertosi wangsulanipun lan sebab ingkang angka kalih wekdalipun sampun telas, nyun pangapunten ingkang saestu, mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged beto manfaat kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sekalian. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.